laisat sahihatan. Yang ba' sampingnya dua kalimat ya, ada hamzah dan ba', a dan b. Hasimun talibun mustahidun sahih. Ya, sahihah. Jumlah sahihah, kalimat yang benar. Ya. Jadi dari itu bisa diberi tanda masing-masing ya. Kalau laisat sahihah dengan tanda silang tadi. Kalau sahihah ya, dengan tanda centang dia. Baik. Berikutnya yang kedua. Yang hamzah, yang a. Kalimat pertama nomor 2. Sa'atu sa'atu ra hi sotun ya, sa'atuhu rahi sotun, sa'atu rahi sotun sahihatun ataukah laisat sahihatan sahih ya, sahihah ya, benar. Yang ba, yang b, kalimat kedua. Sa'atuhu ghaliyatun, benar atau salah? Benar atau tidak? Yang kedua, laisat sahihatan. Ya. Jadi kalau dibaca huruf akhirnya sahihatun ya, dengan dhamma tanwin. Kalau laisat di fathah, laisat sahihatan. Ya, ini. Laisat sukun. Taknya sukun, laisat dengan sukun. Tak taknif. Ya, sukun. Laisat sahihatan. Yang ketiga, nomor 3. Sa'atuhu bi alfa bi alfi. Bi ya, bi alfi. Ya, rubiyatin. Laisat sahihatan. Ya, laisat sahihatan. Yang ba. Sa'at sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Ya, sahihatan. Ya, sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin ya, sahihatan. Berikutnya rabi'an. Akho. Akho watuhu bi bil madinatin madinatil madinatil munawaratin ti munawarati ya, ada alif lam maka tidak tanwin ya, bil madinatil munawarati ya. Sahihatun laisat sahihatan. Sahih. Ya, sahih. Sahihatun. Sahih. Yang ba? Akhawatuhu. Akhawatuhu bil hindi. Laisat sahihatan. Ya, laisat sahihatan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, yang benar, akhawat, itu kho-nya di fathah. Ya. Akhawatu. Ya, akhwat itu kho-nya di fathah, bukan akhwat, tapi akhwat itu yang benar sesuai dalam bahasa Arab ya, akhwat. Sebelum dilanjutkan dari bacaan maupun beberapa tamrin ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Salisan, tamrin yang ketiga. Ta'amal ma yali. Perhatikan ya, berikut ini sesuatu atau apa-apa yang berikut ini. Ya, perhatikan kata-kata berikut ini. Ya, pembahasan di sini tentang inna. Bagaimana disebutkan dalam bacaan tadi? Ya, inna. Dalam beberapa contoh sudah disebutkan tadi dalam bacaan. Penggunaan inna